إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia dan keutamaannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban. Di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semuanya berupa makhluk-Nya, yaitu melakukan ibadah, melakukan sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Maka semoga dengan kita bersyukur, mensyukuri nikmat ini, nama Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita, memberikan keistiqomahan untuk kita tetap dan terus menerus di atas mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum lazidannakum. Seandainya kalian mau bersyukur, benar-benar akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an, fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Namun kita memasuki bab yang baru, itu bab Shadaqatul Fitr. Ini adalah bab yang menjelaskan Shadaqatul Fitr, Shadaqah Al-Fitr, yaitu zakat fitri. Dan ketahuilah ya ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an, bahwa sekarang kita sudah memasuki malam yang ke-22 kalau menurut penanggalan kalender. Ini menunjukkan beberapa hari lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan bidnillahi ta'ala. Nah, maka mari kita mempersiapkan diri-diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Menyiapkan diri kita dengan kita murojaah kembali, membaca kembali pelajaran tentang siamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. 6 perkara-perkara apa saja yang menjadi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya dalam puasa tersebut. Perkara-perkara apa saja yang membatalkan, mengurangi atau merusak daripada pahala puasa tersebut. 6 Sehingga kita berusaha untuk kita berpuasa tersebut sebagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nam sehingga kabar gembira yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang-orang yang berpuasa, nam yang begitu banyak keutamaan atau kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berpuasa tersebut, nam kita bisa meraihnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa meraihnya dan kita terhindar dari kesia-siaan di dalam berpuasa tersebut. Ya, nam terhindar dari nam kesia-siaan, yakni yang didapatkan hanya haus dan lapar saja. Nam. Tapi barakallahu fikum dan insyaallah taala pelaksanaan ritual ibadah, ya, pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan di masjid ini insyaallah sebagaimana biasanya sebagaimana biasa dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, ya. Naam. Fa insyaallah taala tidak ada perubahan, ya. Naam. Masalah naam ta'lim dilakukan setelah sholat asar, kemudian buka bersama, kemudian tarawih di awal malam pada 20 hari pertama dan 10 hari terakhir diakhirkan, kemudian i'tikaf, ya, pelaksanaan i'tikaf sebagaimana biasa, ya. Naam. Fa barakallahu fikum, fa insyaallah, ya, demikian secara garis besarnya. Naam. Ala kulli hal, enam kita murojaah kembali, mengulang kembali, ya, pelajaran tentang siam Ramadan tersebut, ya, bagi yang pernah mendapatkannya, bagi yang belum, ya, enam belajar, ya, enam supaya amalan kita benar-benar kokoh di atas ilmu, ya, sabit di atas ilmu. Dan kita lanjutkan pada tanbih afhamnya, babu shadaqatil fitr. Ini adalah bab shadaqah al-fitr. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, shadaqatul fitri sa'un min ta'amin yudfa lil fuqara'i 'indal fitri min Ramadan. Shadaqatul fitr adalah satu sok berupa makanan. Satu sok berupa makanan. Ya, enam. Satu sok itu enam empat apa afwan dua satu sok itu empat mud, satu sok itu empat mud, sedangkan satu mud itu adalah dua telapak tangan disatukan, ya, itu dua telapak tangan orang Arab yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, so, kemudian dipakai mengambil air atau dipakai mengambil, ya, makanan apa yang terliput dalam dua telapak tangan tersebut itulah satu mud. Satu mud. Sedangkan empat sok, satu sok itulah empat mud. Empat mud. Ya, enam. Baik. Dan dalam untuk memudahkan dan untuk terjaga takaran ataupun ukuran satu sok tersebut, para ulama memindahkannya kepada timbangan. Kepada timbangan. Ya, walaupun di sana terdapat khilaf. Nam, satu sok dipindahkan ke dalam timbangan itu enam seberapa? Ya. Ada yang berpendapat nam 2 kilo 40 gram, ya, semisal Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ada yang berpendapat, ya, 2 kilo setengah, ada yang berpendapat 3 kilo. Ya, dan seterusnya. Tapi fa barakallahu fikum, fa insyaallah taala nanti akan berlalu, ya. Enam perinciannya insyaallah taala. Enam, ala kulli hal, asalnya itu takaran dalam menunaikan zakat fitr adalah satu sok, ya. Satu sok. Enam. Satu sok itu adalah empat mud. Satu mud adalah dua telapak tangan disatukan. Enam. Kemudian di sini satu sok berupa makanan, ya, yaitu makanan pokok di tempat zakat fitri tersebut dikeluarkan. Makanan pokok di tempat ditunaikannya zakat fitri tersebut. Ya, enam. Ya, tidak boleh zakat fitri berupa uang, ya, atau misalkan enam selain daripada makanan pokok di tempat dikeluarkannya zakat fitri tersebut. Yudfalil fuqara indal fitri min Ramadan, diberikan zakat fitri tersebut kepada orang-orang fakir ketika berbuka dari puasa Ramadan. Yani berbuka di sini mengakhiri puasa Ramadan. Ya. Nah, di sini zakatul fitri itu hanya diberikan kepada satu asnaf, satu sinf, satu golongan saja, yaitu kepada orang fakir, ya, atau orang miskin. Nah, bukan kepada delapan golongan, bukan pada delapan golongan yang berhak. Nah, terhadap yang delapan golongan itu adalah orang-orang yang berhak nah, terhadap zakat harta, ya, zakat harta, ya, fakir, miskin, amil, kemudian apa, ibnu sabil, orang yang tenggelam utang, nah, mu'alaf, ya, nah, sabilillah, nah, dan seterusnya. Ya, enam. Itu enam, delapan golongan tersebut adalah orang-orang yang berhak terhadap zakat harta. Zakat harta. Adapun zakat fitri, enam, hanya diberikan pada orang fakir atau orang miskin. Ya, enam. Ketika mengakhiri puasa Ramadan. Fa idhafatuha ilaihi min babi idhafati syai ila waktihi. Penyandaran sodakotul fitri, ya, sodakoh, enam, kepada al-fitr, sodakoh, kepada al-fitr, ya, termasuk ke dalam bab mengidofahkan sesuatu kepada waktunya, mengidofahkan, menyandarkan sesuatu, ya, kepada waktunya, yaitu waktunya zakat tersebut dilakukan hanya setelah, hanya enam, ketika mengakhiri puasa Ramadan. Ya, sodakotul fitri, sodakoh al-fitr. Ya. Jadi al-fitr ini berbuka enam atau mengakhiri puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Ya, enam. Ya, sodakoh al-fitr. Enam, tidak boleh diberikan misalkan, ya, sebelum bulan Ramadan atau misalkan pertengahan bulan Ramadan, ya, walaupun dalam masa tersebut terdapat khilaf, tapi yang rajih, yang kuat adalah diberikan enam ketika mengakhiri puasa Ramadan, boleh sehari ataupun dua hari sebelumnya. Ya, enam. Adapun misalkan diberikan sedekahul fitr, ya, misalkan sebulan sebelum Ramadan, ya, atau enam di awal Ramadan, enam atau enam di bulan Syawal, maka ini tidak boleh, tidak sah. Ya, enam. Jadi sedekahul fitr, sedekah al-fitr. Enam. Pengidofahan di sini, penyandaran di sini adalah penyandaran sesuatu kepada waktunya. Jadi waktu mengeluarkan sodakoh, memberikan sodakoh tersebut adalah di akhir bulan Ramadan. Ya, enam, ketika mengakhiri bulan Ramadan. Kama yukolu sholati al-sholatul fajr wa sholatul maghrib. Sebagaimana dikatakan sholat maghrib. Nah, sholat maghrib, sholat yang dilakukan pada waktu maghrib. Sholat fajar, sholat yang dilakukan pada waktu fajar. Ya, enam. Furidat sadaqatul fitri ma'fardhi siyam fi sanati tsaniyah minal hijrah. Sadaqatul fitr atau zakatul fitr diwajibkan bersama wajibnya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Ya, enam. Ya, dua tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Baru diwajibkan sedekahul fitr dan puasa Ramadan. Fada'uha ibadatun lillahi ta'ala. Wa tazkiyatun lidafi' wa tuhratun liman soma minal lawi wa rafsi wa tu'matun lil masakin. Lian'imu biha fi yaumil id kama yan'imu fihi al-agniya'u. Maka menunaikan sadaqatul fitr atau zakatul fitri merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan mensucikan atau membersihkan untuk orang yang menunaikan zakat fitrah tersebut, dan sebagai pensuci, mensucikan terhadap orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kekejian, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin, supaya mereka, orang-orang miskin, bergembira dengan sedekahul fitri tersebut pada hari Id, sebagaimana orang-orang kaya mereka bergembira pada hari Id tersebut, pada hari raya itu. Sedekahul fitr ini merupakan ibadah pada Allah, membersihkan terhadap orang yang menunaikannya, membersihkan bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kekejian, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Syekh Ibnu Basam rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah daripada shadaqatul fitr selain yang disebutkan Syekh Ibnu Taimin adalah wa syukrun lillahi ta'ala ala man ala anna manna alaihi bitakmili siyami syahri ramadhan. Di antara hikmah ataupun faedah shadaqatul fitr adalah bersyukur kepada Allah ta'ala atas karunia yang Allah berikan berupa kesempurnaan puasa. Kesempurnaan ataupun sempurna puasa satu bulan di bulan Ramadan. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengkaruniakan kemampuan melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Wa syukrunahu aydhan ala anna an mata'ahu bi dawranil haul alaihi wa ni'amahu allati tatawalla alaihi wallati a'dhamuha ni'matul islam wal iman. Dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas karunianya berupa berputarnya atau dia menjumpai berputarnya waktu sehingga dia menjumpai bulan atau tahun Ramadan, tahun berikutnya, tahun ini, tahun dan seterusnya, nikmatnya yang Allah karuniakan kepadanya, kepada hamba tersebut. Dan yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmatul Islam wal iman. Ramadan tahun ini alhamdulillah masih dalam keadaan Islam dan iman. Ramadan berikutnya alhamdulillah masih dalam keadaan Islam dan iman. Ramadan dan terus ketemu Ramadan alhamdulillah masih keadaan Islam dan iman. Yang belum tentu nikmat ini ada pada sebagian orang, adanya orang-orang yang murtad. Mungkin tahun ini masih bersama-sama sholat yang lima waktu, sholat tarawih, menjalani puasa Ramadan bersama-sama. Tahun depan belum tentu masih bersama-sama menjalani sholat lima waktu, sholat tarawih, puasa bersama-sama, buka bersama-sama. Belum tentu. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang murtad. yang keluar dari Islam. Ya nam. Taib. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nam berputarnya waktu dan nam mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatan dan paling besarnya adalah nikmat Islam dan iman. Nam maka wajib atas untuk mensyukurinya. Wa minha annaha muwasatun bainal fuqara wal agniya. Dan di antara faedah sedekatul fitr adalah persamaan antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya. 6. Keadilan di antara orang-orang fakir dan orang-orang miskin, orang-orang kaya. Idza atahum syai'an min amwalihim igtanau fi dzalikal yaum anil istighal bi talabi kutihim. Apabila orang-orang kaya memberi kepada orang-orang fakir nam sesuatu dari harta mereka, maka orang-orang fakir tersebut nam merasa cukup pada hari tersebut dari mencari ataupun dari menyibukkan diri mencari nam makanannya, ya, karena sudah diberi oleh orang-orang kaya dari zakat fitri tersebut, sehingga orang-orang fakir tidak nam sibuk lagi mencari makanannya, ya, mencari nam apa yang mau dimakan di hari tersebut, ya, karena sudah tercukupi dengan sedekatul fitr. Nam wa darfa'u an mudallatin nam an mudallati su'ali fi yaumi yuhibbu kullu annas fihi atadhahar bil ghina, dan terangkat dari orang-orang fakir nah kehinaan dengan meminta-minta pada hari yang setiap orang ingin pada hari tersebut menampakkan kecukupan. Karena kalau tidak ada yang dimasak, tidak ada yang dimakan, maka orang fakir akan meminta, ya, akan meminta kepada orang-orang kaya. Akan tapi enam apabila orang-orang kaya tersebut menunaikan atau memberikan dan menyerahkan zakatnya kepada orang-orang fakir, maka orang-orang fakir tidak akan datang meminta-minta. Ya, enam. Wasyarikunahum fil afrah al mubah, dan mereka orang-orang fakir ikut serta bersama orang-orang kaya bergembira, ya, bergembira. Enam, kegembiraan yang diperbolehkan. Enam. Wallahu latifun biibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya dan Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Naam. Ala kulli hal banyak faidah-faidah hikmah daripada shadaqatul fitri tersebut, ya. Naam. Fa barakallahu fikum. Naam yang wajib atas setiap muslim, ya, wajib atas setiap muslim. Ya, enam yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Naam, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala faradun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shadaqatal fitr. Aw qala Ramadan ala zakari wal unsa wal hurri wal mamluki so'an min tamrin aw so'an min sya'irin. Qala fa'addalan nasu bihi nisfa sha'in min ala shaghir wal kabir wa fi lafdin antu'addiya qabla khurujin nas ila sholati. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan shadaqatul fitr atau shadaqatul Ramadan atas laki-laki dan perempuan, atas orang merdeka dan hamba sahaya, satu sok berupa kurma atau satu sok berupa gandum. Berkata perawi, maka orang-orang kemudian berpaling darinya dengannya setengah sok atas anak-anak dan orang tua. Di dalam lafaz yang lain, dan supaya ditunaikan zakat atau sedekahul fitri tersebut sebelum keluarnya manusia menuju sholat Id. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sedekahul fitr ya, atas laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya, satu sok berupa kurma atau satu sok berupa gandum. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, ar-rawi huwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aslama ma'abihi wa hajaru. Perawi hadis ini adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau masuk Islam bersama bapaknya dan berhijrah. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Walam yashhad ghazwata Badrin wala Uhudin li sigorhi. Abdullah bin Umar tidak mengikuti perang Badar dan perang Uhud karena masih kecil. Nah, wajazahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwatil Khandaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Umar untuk mengikuti peperangan ketika terjadi perang Khandaq. Syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bis salah wa syahidalahu akronuhu bil fadl. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempersaksikan untuk Abdullah bin Umar dengan kebaikan dan memberikan kesaksian juga dan teman-teman se apa ya? Teman-teman sejawat atau seangkatan ya. Dan terhadap Ibnu Umar dengan keutamaan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aytuna wa nahnu mutawaffiruna fama bainana syabun huwa amlak li nafsihi min Abdullah bin Umar. Berkata Abdullah bin Mas'ud ya, teman sebayanya seusianya ya, atau teman nam belajarnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh kami melihat dan kami pada waktu banyak ya, maka tidak ada di antara kami pemuda yang lebih menguasai terhadap dirinya. Pemuda yang lebih menguasai terhadap dirinya ya, daripada Abdullah ibn Umar. Wa qala Malikun aqama ibn Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 60 sana yakdumu alaihi wufudun nas, yakni litalaki al-ilma anhu. Berkata Malik ibn Umar melakukan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selama 60 tahun melakukan yakni mengajar, menyebarkan ilmu, berdakwah. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 60 tahun. Datang kepada Abdullah bin Umar utusan-utusan manusia. Utusan-utusan dari berbagai daerah, negara. Nah, datang kepada Abdullah bin Umar yakni untuk belajar ilmu. Dari Ibnu Umar. Walidzalika kana min mukatsiri al-hadis anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena demikian Abdullah bin Umar termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zakaru ahlul ilmi annahu ruwiya anhu alfani wasitumi'ah wa thalathuna hadithan Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 6 hadis sebanyak 2630 hadis. 2630 hadis. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mata fi Makkah sanata 73 an 87 sana. Abdullah bin Umar meninggal dunia di Mekah dan pada usia 73 tahun. Pada tahun 73 ya, pada tahun 73 Hijriah dalam usia 87 tahun. Sabin wa samanina sana. Nah, ini sedikit biografi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maudul hadis zakatul fitri hukmuha wa miqdaruha wa nawaha. Pembahasan hadis ini adalah tentang zakat fitri, hukumnya, kemudian kadarnya atau jumlahnya, dan jenis daripada zakat fitri tersebut. Nah, tapi kita cukup sampai di sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.